We'll be right back. Terima kasih. dua kali didik sudah hidup menjana. Namun aku bukan cabai, ku sana kemari, ku ikuti hati untuk mencari pengganti. Orang bilang